Adik-adik, selamat berjumpa dengan Sangga Cerita. Nah adik-adik, kali ini kakak akan menghadiahkan sebuah cerita yang menarik. Judulnya, Pertandingan Catur Maut. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pedagang kaya yang mempunyai seorang anak laki-laki bernama Mohar. Mohar berusia 16 tahun. Ibunya sudah lama meninggal dunia. Oleh karenanya, Mohar sangat disayang oleh ayahnya. Semua kebutuhan Mohar selalu dilayani pembantu-pembantunya. Mohar tidak pernah bekerja apa-apa. Setiap hari, Mohar mengisi waktunya dengan bermain-main atau berjalan-jalan. Mohar pun sangat suka berpesta-pesta. Selain itu, Mohar juga sangat suka bermain catur. Mohar tidak pernah berpikir apa-apa selain bagaimana mencari kesenangan. Sampai pada suatu hari. Tuan Mohar, Tuan, cepat pulang. Ayahmu sakit keras, Tuan. Bapak sakit? Iya. Sakit apa? Wah ya, saya tidak tahu, Tuan Muda. Tapi tadi, tiba-tiba Tuan Besar jatuh pingsan. Jatuh pingsan? Iya. Apakah tabib sudah diundang untuk mengobati Bapak? Wah ya sudah Tuan Muda. Tapi sampai saya berangkat mencari Tuan Muda tadi, Tuan Besar belum sadar, masih pingsan. Sebaiknya Tuan Muda cepat pulang. Baik, baik, aku segera pulang. Tenang, Tuan Muda. Biarlah Tuan Besar beristirahat. Tubuhnya sangat lemah. Tuan Tabib, tolonglah ayahku. Berapa saja ongkosnya, akan kubayar. Tuan Muda, saya hanya mampu berusaha meringankan penderitaan Tuan Besar. Tetapi kalau melihat keadaannya, Saya kira hanya Tuhan yang maha kuasa yang dapat menyembuhkan Tuhan besar. Maksudmu ayah saya akan... Tidak. Bapak, jangan tinggalkan saya. Bapak, bangun, Pak. Lihatlah ini. Aku mohar anakmu. Bangun, Pak. Tuhan besar sangat lemah. Sebaiknya jangan banyak bicara dulu. Tuhan besar harus istirahat. Tuhan Tabib, biarlah saya bicara dengan anakku. Aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Bapak, istirahatlah. Mohar akan menjaga Bapak. Mohar anakku, semua harta Bapak untukmu, nak. Tetapi harta yang terbaik tak dapat aku berikan padamu. Kau harus mencarinya. Apa yang harus kucari, Pak? Harta yang sangat berharga harus kau cari dan kau dapatkan. Gimana aku harus mencarinya, Pak? Cari di mana saja. Aku tidak mengerti apa yang harus aku cari. Damai dalam hati, kebahagiaan harus kau cari. Damai, bahagia, apa maksud Bapak? Tuan muda, Tuan besar telah pergi. Pergi menghadap Sang Pencipta. Bapak, mengapa Bapak meninggalkan aku? Ibu sudah tidak ada. Dan sekarang, Bapak, jangan tinggalkan aku. Tuan muda, tabahlah. Tuan besar telah beristirahat dalam kedamaian. Jangan bersedih lagi. Kau harus kuat dan tabah. Kau punya tugas menjalankan amanat ayahmu. Setelah ayahnya dikuburkan, Mohar kesepian. Ya, sekarang ia sebatang kara. Mohar menjadi yatim piatu. Untuk menghibur dirinya, Mohar sering pergi berpesta-pesta. Hei, mana baju baru yang berwarna biru itu? Baju yang biru? Sedang dicuci, Tuan Muda. Bukankah baju itu Tuan Muda pakai kemarin malam? Oh iya, aku lupa. Kalau begitu, ya, ambilkan bajuku yang merah itu. Yang merah? Tetapi Tuan Muda... Sudah, kau jangan cerewet. Aku mau ke pesta di kampung sebelah utara itu. Ayo cepat ambil. Dan sepatu yang hitam itu, cepat bersihkan supaya mengkilat. Ya, baik Tuan Muda, baik. Di rumah terus begini, bikin hati jadi sedih. Lebih baik aku pergi berpesta. Bisa berdansa, tertawa-tawa, minum, dan makan enak. rumah ini jadi semakin sunyi saja. Ini Tuan Muda, bajunya sudah saya siapkan. Bagus. Mana sepatunya? Oh iya, sebentar Tuan, saya gosok dulu supaya mengkilat Tuan. Nah ini Tuan Muda, sudah mengkilat sepatu hitam ini Tuan. Bagus. Nah, aku pergi dulu. Kau jaga rumah ya. Iya, baik Tuan Muda. Pesta terus. Tuan besar meninggal belum satu bulan, tapi sudah ke pesta terus-terusan. Bagaimana sih ini? Pelayan, mana dia? Ayo buka pintu. Selamat malam, Tuan Muda. Tuan Muda mabuk? Mabuk? Siapa yang mabuk? Aku tidak mabuk. Aku cuma terlalu banyak minum. Iya, iya. Kepala aku pusing. Awas, Tuan Muda, itu pintu jangan ditabrak. Iya. Jangan bengong saja. Iya. Ayo, bawa aku ke tempat tidur. Iya, Tuan Muda. Waduh, sampai gugup. Mari, saya buka sepatunya dulu, Tuan Muda. Palaku pening sekali. Pening, Tuan. Pelayan. Iya. Tolong pijit kepalaku. Yang ini. Jangan. Jangan di situ. Jadi, yang mana? Di sini. Oh, ini. Iya. Oh, ini. Di keningku ini. Iya. Enak, kan? Oh, iya. Tuan Muda mau minum kopi? Mana kopinya? Ya sebentar, saya buatkan dulu ya Tuan ya. Sebentar, saya ambilkan di dapur. Ini kopinya Tuan Muda. Pelayan. Iya. Kenapa rumah ini sepi sekali? Ya, karena malam Tuan. Karena malam? Iya. Tapi siang juga terasa sepi sekali. Aku harus buat apa, pelayan? Kenapa aku terus-menerus merasa gelisah? Merasa tidak tenang? Tidak tahu, Tuan. Tidak tahu? Kenapa tidak tahu? Ya, anu... Lalu, apa yang kau tahu? Anu, Tuan, ya... bagaimana kalau Tuan Muda cari yang dipesan oleh Tuan Besar, begitu? Apa? Iya. Damai dan bahagia. Tapi... Di mana aku harus mencarinya? Ya, saya juga tidak tahu, Tuan. Tidak tahu, Tuan. Aduh. Selalu itu saja jawabnya. Bosan aku mendengarnya. Iya. Bagaimana kalau Tuan Muda coba ini mencari di kota begitu? Di kota? Iya, betul. Iya, betul itu. Kau pandai. Kalau begitu, besok aku akan pergi ke kota. Kau jaga rumah ya. Jaga baik-baik. Supaya rumahnya tidak pergi kemana-mana. Oh, iya. Rumahnya pergi kemana-mana. Tuan Muda, rumah kan tidak bisa pergi kemana-mana, Tuan Muda. Apa? Iya, maksud... Oh, iya. Maksudku... Iya. Kau tidak pergi kemana-mana. Kau jaga rumah, ya? Oh, iya. Jaga rumah, baik. Sekarang Tuan Muda tidur, ya. Agar besok badan Tuan Muda merasa segar. Tidur. Ya, tidur. Adik-adik, Mohar yang terus-menerus merasa gelisah dan kesepian, memutuskan untuk pergi mencari damai dan bahagia, seperti pesan ayahnya. Kemana aku harus mencarinya? Ya. ramai betul. Kemana saja orang-orang ini pergi? Kenapa semua nampak tergesa-gesa? Oh, itu ada toko yang besar sekali. Coba aku lihat apa saja yang dijualnya. Waduh, penuh dengan segala macam barang. Seperti gudang saja. Ah, mau beli apa nak muda? Hah? Apa ya? Apa di sini ada dijual damai dan bahagia? Apa? Damai dan bahagia? Barang macam apa itu nak? Wah, saya sendiri juga tidak tahu. Hei, anak muda, jangan main-main ya. Loh, siapa yang main? Saya tanya sungguh-sungguh. Kau mau kurang ajar ya? Atau barangkali kau mau mencopet? Mencopet? Untuk apa? Uangku cukup banyak untuk membeli apa saja yang kubutuhkan. Mengapa harus mencopet barang-barangmu? Kalau begitu, kenapa tidak kau beli barang yang dijual di sini, ha? Karena aku sedang menjalankan amanat ayahku. Ketika ayahku mau meninggal, dia mengatakan kalau aku harus mencari damai dan bahagia. Nah, di mana aku harus mencarinya? Ayahku tidak menjelaskan. Begitu. Tapi sayang, aku juga tidak tahu apa maksud amanat ayahmu itu, nak. Tapi tidak jauh dari sini, ada tinggal seorang guru yang sangat pandai. Barangkali dia tahu. Kenapa tidak kau tanya saja kepadanya, nak? Seorang guru yang sangat pandai. Ya, ya. Biasanya, guru tahu segala sesuatu. Baik, aku akan tanya kepadanya. Terima kasih, Pak Tua. Iya, silakan. Ini dia rumahnya. Pintunya terbuka. Biar ku panggil saja. Pak Guru, selamat siang. Oh, selamat siang, nak. Cari siapa ya? Saya mencari Pak Guru. Oh, itu saya sendiri. Silakan duduk. Ada perlu apa? Pak Guru, biasanya orang yang sangat pandai. Apa Bapak bisa menolong saya? Ya, memang saya cukup pandai. Murid saya banyak. Anak muda ini mau belajar apa? Menulis, membaca, berhitung. Oh, tidak, saya mau bertanya, di mana saya bisa mendapatkan damai dan bahagia seperti yang diamanatkan Bapak saya, almarhum? Damai dan bahagia? Wah, kalau itu saya tidak tahu bagaimana mengajarkannya. Saya hanya bisa mengajar orang menulis, membaca, begitu saja. Oh, apa tidak ada ilmu yang mengajarkan damai dan bahagia? Wah, saya tidak tahu, nak. Barangkali di tempat lain ada yang tahu. Tapi sayang, saya tidak tahu. Saya cuma bisa mengajarkan supaya orang jadi pintar. Kalau begitu, ya, apa boleh buat? Saya permisi. Ya, ya, silakan. Semoga bisa ketemu apa yang kau cari. Rupanya di kota ini tidak ada yang tahu apa itu damai dan bahagia. Lalu, kemana aku harus mencarinya? Di desa-desa, apakah ada? Kalau di kota yang begini besar saja tidak ada, apalagi di desa. Bagaimana kalau aku cari di kota lain? Hari sudah mulai sore. Aku letih, lapar dan haus. Kemana aku harus mencari makanan dan minuman? Pohon besar ini amat rindang. Biar aku duduk istirahat di bawah pohon ini. Hei, ada suara gentah. Pasti tidak jauh dari sini ada rumah. Barangkali aku bisa menumpang menginap semalam di sana. Hei, sebuah biara. Barangkali pendeta-pendeta penghuni biara ini mau memberiku sedikit makanan. Sunyi sekali di sini. Cari siapa anak muda? Selamat sore Bapak Pendeta. Selamat sore. Saya seorang musafir yang sedang berkelana. Apakah saya boleh menumpang tidur di sini malam ini? Oh, silakan anak muda. Ayo, mari masuk. Apa yang kau cari, anak muda? Aku mencari kedamaian dan kebahagiaan. Dan aku telah menemukannya di sini. Oh, Bapak Pendeta, izinkanlah aku tinggal di sini. Anak muda, untuk tinggal di sini, orang harus menjadi pendeta. Apakah kau bermaksud menjadi pendeta? Menjadi pendeta? Aku mau. Aku mau menjadi apa saja, asal aku mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Tetapi untuk menjadi pendeta, ada syaratnya, anak muda. Apakah syaratnya? Kepandaian apa yang kau miliki? Kepandaian? Oh, aku tidak bisa apa-apa. Aku cuma bisa main catur. Ya, aku cuma bisa main catur saja. Bagus, bagus anak muda. Nah, kau harus bertanding bermain catur dengan seorang pendeta anggota kami. Kalau kau menang, kau akan diterima menjadi anggota di sini. Tapi bila kau kalah, lehermu akan dipenggal. Kau bersedia? Leherku akan dipenggal? Iya. Yeah. Kalau leherku dipenggal, aku akan mati. Iya. Yeah. Tetapi bila kau menang, kau akan jadi anggota kami dan boleh tinggal di sini. Pendeta lawanmu yang akan dipenggal lehernya sebagai hukuman atas kekalahannya. Bagaimana? Apakah kau masih berminat untuk menjadi pendeta? Apakah tidak ada ujian cara lain? Tidak, anak muda. Kalau kau keberatan, tidak apa-apa. Malam ini kau boleh menginap di sini. Besok kau harus pergi. Tunggu. Baiklah. Aku mau memenuhi syarat yang kau minta. Apakah aku harus bertanding catur sekarang? Tidak, anak muda. Besok pagi-pagi pertandingan akan diadakan di sini. Keesokan paginya, Mohar dihadapkan kepada seorang pendeta yang sudah sangat tua. Pendeta tua itu akan melawan Mohar bermain catur. Mohar dan pendeta tua itu duduk berhadapan. Di depan mereka ada sebuah meja kecil di mana diletakkan sebuah papan catur. Di dekat mereka, pendeta kepala berdiri dengan sebilah pedang di tangannya, siap memenggal leher yang kalah bermain catur. Aku harus bermain dengan sungguh-sungguh. Aku harus menang, atau leherku akan putus. Adik-adik, pendeta tua itu ternyata sangat pandai bermain catur. Mohar harus bekerja keras memeras otaknya untuk bisa mengalahkan pendeta tua itu. Oh, dia pandai sekali. Oh, aku tidak boleh kalah. Aku tidak mau mati di penggal. Mohar sangat tegang. Keringat mulai meleleh di dahi Mohar. Jantungnya berdetak dengan kencang. 1 menit. 2 menit. 1 jam. 2 jam. Mereka bermain terus. Pagi menjadi siang. Siang menjadi sore. Mohar mengerahkan semua kepandaiannya bermain catur. Dia harus menang atau dia akan mati. Dia berjalan ke arah sana. Bagus. Aku akan ke sini. Nah, sekarang 1 langkah lagi aku akan menang. Aku akan menang. Tetapi pendeta tua ini akan mati. Dia akan dipenggal. Oh, wajahnya sangat tenang. Matanya memancarkan sinar penuh kasih sayang. Dia sudah sangat tua. Kalau aku menang, dia akan mati. Aku hidup. Tapi dia akan mati. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan dia dipenggal. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkannya dia dipenggal. Aku... 1 langkah lagi, Mohar akan menang. Tetapi Mohar tidak mampu menggerakkan tangannya. Dia gemetar. Mohar tidak sampai hati memikirkan pendeta lawannya akan dipenggal mati. Seluruh tubuhnya gemetar. Keringat membasahi tubuhnya, tetapi tangannya tidak juga digerakkan. Tiba-tiba, pendeta kepala mengayunkan pedangnya. Mohar, kau diterima di biara ini. Kau telah lulus dari ujian. Kau pantas menjadi pendeta. Aku diterima. Tetapi aku belum menang. Mohar, kau tahu arti ujian ini? Tidak. Kau diuji main catur dengan taruhan menang atau mati. Kau menerima tantangan itu berarti kau seorang pemberani. Kau berkemauan keras demi mencapai cita-citamu. Kau tidak takut menghadapi kemungkinan kau harus mati bila kau kalah. Hatimu penuh cinta kasih kepada sesamamu. Kau tidak mementingkan dirimu sendiri. Karena kau tahu, satu langkah lagi kau akan menang. Tapi bila kau lakukan itu, berarti lawanmu akan mati. Dan kau tidak melakukannya. Kau memikirkan nasib lawanmu, bukan dirimu sendiri. Ah, Mohar, apakah kau sekarang merasa bahagia? Iya, aku merasa bahagia. Seandainya tadi kau melakukan langkah terakhir dan menang, kau akan diterima di biara ini. Tapi pendeta lawanmu akan mati. Apakah kau akan merasa bahagia? Tidak. Ah, kau telah menemukan arti kebahagiaan dan kedamaian yang suci yang kau cari. Bahagia dan damai di hati hanya bisa didapat dalam hati yang penuh cinta kasih, dalam mementingkan orang lain, bukan mementingkan diri sendiri. Mohar, kau telah menemukan apa yang kau cari selama ini.